ilmu sharaf formulasinya fu'lan, bentuk sigah mubalaghah superlatif dari kata qaruba. Qaruba artinya dekat, qarib artinya mendekat, kurban sangat dekat, banyak kedekatannya. Jadi kalau Anda, maaf, sedang punya persoalan dalam kehidupan, ingin mendapatkan solusi, maka Allah kemudian menarik kita, ayo lakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan logika begini. Tahan. Lihat sini sebentar. Anda punya masalah dengan handphone. Maka Anda mau pergi kemana untuk memperbaikinya? Tukang handphone. Anda punya masalah dengan mobil, pergi kemana? Bengkel mobil. Anda punya masalah dengan TV, pergi kemana? Tukang TV, tukang servis. Baik, yang tahu persoalannya, Anda datang ke situ. Sekarang yang mau saya tanyakan, Anda dekat dengan tukang bengkel, dekat hubungannya, baik gitu. Begitu Anda punya masalah di mobil, yang saya ingin tanyakan, mohon maaf, begitu Anda kontak dia, diterima gak? Kontak nih, saya punya masalah di mobil, bisa gak bantu? Diterima gak? Diterima. Bahkan jangankan pergi, dia bilang biar orang saya aja yang datang ke situ. Yang hebat, belum Anda tanya, dia sudah bilang, nanti kalau mobil ada masalah, gak usah ke bengkel lain, saya aja ya. Mau bayar, ditolak, saking dekatnya Anda dengan orang itu. Sekarang kan yang punya solusi Allah, yang punya rizki Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya segalanya Allah. Nah Allah kasih kepada kita kunci. Kalau ente punya masalah, banyak persoalan, kata Allah, dekati saya. Saya yang punya segalanya. Idhkar wabak kurbana. Ini rumus pertama. Sejak manusia pertama turun ke bumi, lahir keturunan, punya masalah. Hal pertama yang disampaikan oleh Allah, dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya yang punya segala solusinya. Makanya ketika Allah kemudian mengatakan, dekati saya, Anda bertanya, ya Allah bagaimana cara saya mendekatimu? Allah katakan, tingkatkan takwamu. Begitu Anda tingkatkan takwa, kedekatan dengan Allah, maka semua persoalan akan diurai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah 65 At-Talaq, akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Lihat, lihat formulasinya. Bentuknya menggunakan fi'il mudhari. Awas, present, continuous, future. Sekarang bertakwa, nanti bertakwa, selanjutnya bertakwa. Setiap kamu tingkatkan takwa, yaj'allahu makhraja. Maka setiap kesulitan yang kamu alami, aku akan berikan jalan keluar. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah, bukan gak punya masalah. Sebelum mengalami masalah, sudah diringankan oleh Allah. Masalahnya seakan-akan dia tidak punya kesulitan dalam kehidupannya. Rizki, teruskan ayatnya. Wa yarzuqu min haythula yahtasib. Dicek teman-teman, kalau Anda punya kesulitan yang tidak tuntas, mungkin bukan Anda kurang hebat, bukan kurang kaya, Anda kurang takwa. Itu poinnya. Idz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Nah, lawan dari takwa, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Turunannya amal. Amal saleh. Ya, jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara bertakwa, turunannya amal saleh. Salat itu takwa. Karena itu ketika kalimat takwa disebutkan pertama di Quran, Al-Baqarah ayat kedua, amalannya salat. Ayat ketiganya. Dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin itu? Ayat tiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Orang takwa itu salat. Jadi salat bagian dari takwa. Puasa itu takwa. Makanya ketika orang puasa tujuannya meningkatkan takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min. Apa tujuannya? La'allakum taqwa. Orang haji muaranya takwa. Al-Baqarah ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Taqwa. Anda berhaji meningkatkan takwa. Anda salat meningkatkan takwa. Anda puasa meningkatkan takwa. Baca Quran meningkatkan takwa. Jadi kalau Anda punya masalah, tingkatkan ini. Maka Allah akan urai segala kesulitannya. Minimal Allah tanamkan ketenangan dalam jiwa Anda. Ya, jadi coba deh ibu misalnya antum ikhwan sedang punya masalah nih. Ya, begitu ada persoalan, ambil wudu, salat. Datang ke masjid tahiyatul masjid. Atau di rumah misalnya salat wudu, minta sama Allah. Begitu antum selesai salat, minimal hati akan tenang. Gak percaya silahkan. Walaupun masalah seketika belum tuntas, tapi hati Anda tenang. Makanya orang-orang beriman dari sejak dulu, bahkan para nabi sebelumnya, itu sholatnya luar biasa. Antum kenal Nabi Zakaria? Kenal. Luar biasa. Cuman di Lampung yang kenal Nabi Zakaria. Orang Mesir aja gak kenal. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya masalah. Nikah dengan istrinya. Fisik sudah sepuh. Rambut memutih. Fisiknya letih. Istrinya divonis secara klinis menopause dan mandul. Mustahil punya keturunan. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Begitu sholat minta sama Allah. Diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah. Mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Mereka katakan aku punya keterbatasan. Maka aku mohon kepadamu yang tidak punya batas. Tunjukkan kepada mereka ya Allah. Bahwa engkau Tuhan yang tidak punya batas. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan. Lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon. Disebut semua turunan doa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba belum selesai sholatnya masih berdiri. Belum salam. Masih berdiri disebut qaim, qaimun. Sedang sholat disebut yusolli, belum salam. Turun ayat 39, baca teruskan. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Turun malaikat, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Belum selesai sholat. Menyampaikan kepada beliau, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, istrimu akan mengandung, punya anak namanya langsung dari Allah Yahya. Seakar dengan kata Al-Hayyu, artinya hidup. Yang mustahil kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul bayi yang hidup. Kata Allah, gak ada yang mustahil bagi saya, lahir, hidup dia. Sholat. Nabi Ismail, sholat. Quran surah 19 ayat 55. Nabi Isa, sholat. Quran surah 19 ayat 31-33. Nabi Musa, sholat. Quran surah 20 ayat ke-14. Sholat. Jadi ketika Anda diminta sholat, Allah gak butuh dengan sholat Anda. Anda sujud tidak akan pernah menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tidak sujud gak turun status. Yang butuh kita. Makanya ketika kita sholat, semuanya doa. Para ulama mengatakan, as-sholatu hiya du'a. Sholat itu doa. Dari mulai takbir sudah berdoa. Allahu Akbar, Allahumma ba'id, doa. Wajahtu, doa. Ruku, doa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli, doa. Duduk di antara dua sujud, doa. Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, doa. Tahiyat, doa. Semua doa. Pertanyaan saya, dari semua sholat yang ditunaikan, berapa doa yang terkabul? Dudukkan minta, warzukni. Ya Allah berikan saya rizki. Maghrib minta 3 kali, isya 4 kali, udah 7 kali minta tuh. Habis sholat masih minta juga, ya Allah berikan saya rizki. Yang tadi apa? Yang tadi warzukni. Oh. Nah, lawan dari takwa itu nafsu namanya, nafsu. Nafsu ini disebutkan juga sama 115 kali dalam Al-Quran. Oh. Takwa mendorong pada kebaikan. Nafsu mendorong pada keburukan. Celakanya, teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Celakanya nafsu inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh satu makhluk untuk mendorong melakukan perbuatan dosa besar. Awas, nafsu punya kecenderungan berbuat buruk. Dari mana taunya? Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi, paling kiri sebelah atas. Innan nafsa la ammaratun bisu. Awas, innan nafsa la ammaratun bisu. Aku gak bisa menganggap diriku suci karena punya nafsu. Sedangkan nafsu mendorong pada keburukan. Nafsu mendorong pada keburukan. Su. Nafsu. Su. Mendorong pada keburukan. Su. Itu perbuatannya. Sudah jadi. Kalau terdorong untuk berbuat itu disebut dengan sayyi. Jamaknya disebut dengan sayyiat. Apa sumber keburukan? Nafsu. Lawannya apa? Takwa. Nah sekarang, dikala ada seseorang kemudian disebutkan di Quran, surah kelima ayat 30, pelaku pembunuhan pertama di muka bumi, apa yang menyebabkan dia kemudian terdorong untuk membunuh saudaranya? Ternyata salah satunya ketidakmampuan dia mengendalikan nafsu. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِي. Maka dorongannya disebut dengan fujur. Misal begini nih, misal contoh. Ini ada dorongan keburukan nih. Ayo, ayo, ayo, ayo. Bunuh, bunuh, bunuh, bunuh. Pukul dulu, pukul dulu, pukul dulu. Dalam diri nih, ada yang goda. Pukul, pukul. Tiba-tiba dorongannya merambat ke tangan untuk mukul. Maka rambatan keburukan disebut dengan fujur namanya. Kalau yang baik-baik disebut dengan fajar namanya. Fajar atau infajar, pancaran kebaikan yang bermanfaat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 60, paling kanan sebelah atas. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna adrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Ketika umatnya Musa minta kepada Musa, ya Musa mintakan kepada Rabbmu saya pengen air. Kami ada 12 suku minta air. Maka difirmankan oleh Allah, Musa pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu. Asa tongkat kayu, batu, batu. Kayu sama batu kuat mana? Batu, cuma karena tongkatnya Musa mujizat dipukul ke batu, pecah batu. Antum bukan nabi, tongkat antum bukan mujizat. Tongkat Musa dipukulkan ke batu, kayu mukul batu, keluar 12 mata air. Fan fajarat min husnata asyrata aina. Tongkat antum terbuat dari emas, pukulkan ke batu, terluar 12 air mata. Pukul. Naik tuh. Tapi kalimatnya mata air keluar itu infajar. Infajar, kenapa disebut infajar? Karena terpancar sumber-sumber kebaikan. Dari situ bisa minum, itu ada manfaat, jadi energi bisa ibadah. Nah sama, kenapa sholat pertama disebut sholat fajar? Karena ketika anda mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, terpancar dari dalam diri anda untuk merespon ibadah dengan mendengar suara adzan itu. Maka bergerak ke tangan, bergerak ke mata, bangun. Bergerak ke tangan, dorong. Bergerak ke kaki, cepat berdiri. Itu pancaran kebaikan disebut dengan fajar. Paham? Kalau dorongannya buruk disebut dengan fujur, fujurun. Dari sini ngedorong ke tangan, pukul, pukul, pukul, pukul. Tahan, tahan, tahan, tahan. Sudah, kalau tidak mau mukul, dengan kata-kata, hina dia, cela dia, keluar di lisan. Saya gak mau menghina, saya tidak mau mencela, saya tidak mau seperti orang itu tuh, orang itu jelek banget. Nah, misal gitu kan, keluar. Itu fujur. Jadi begitu merambat, merambat disebut fujur. Begitu keluar disebut dengan su. Nafsu kadang disebut dengan fujur. Fujur kadang dilawankan dengan takwa. Turun Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7-10. Wa nafsi wa ma fa'alhamaha wa taqwaha. Fujur. Ini rambatannya. Mendorong was-wasnya dari sini masuk. Dibisikkan dari sini. Merambat dari sini. Keluarlah perbuatan buruk apa yang disebut dengan su. Siapa yang bisikan itu? Setan. Tahu dari mana? Quran surah keempat ayat 118 sampai dengan 119. Paling kanan dari tengah sedikit ke bawah. La'anahullah. Setan dilaknat oleh Allah. Wa qala la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Begitu dilaknat dia katakan, ya Allah, saya terlanjur dilaknat. Saya terlanjur dilaknat. Karena sudah terlanjur dilaknat, maka saya akan mengajukan sebuah permintaan. Saya akan tunjukkan saya lebih hebat daripada Adam. Awas. Ini prinsip setan. Setan itu kalau sudah salah, sekalian salah sekalian. Ya, terlanjur basah, ya sudah mandi di. Bukan cuma di kali, ada yang di kamar mandi, ada yang di mana-mana. Ya, setan prinsipnya salah, terlanjur salah, ya sudah berkali-kali salah. Jadi kalau dia sudah salah, salah aja. Nah ini kadang-kadang diwariskan pada manusia. Kalau anda pernah salah dan merasa, udahlah, sudah divonis salah. Udahlah, orang tua sudah menganggap saya gak bagus. Udahlah, di kantor saya sudah dicap gak bagus. Sudahlah, di kampus saya dikenal dengan orang yang jelek. Maka teman-teman, ketahuilah anda sedang dikerjai oleh setan pada saat itu. Dia sedang mewariskan penyakit pertama. Sudah, saya sudah divonis buruk oleh Allah, sekalian saya salah. Saya tunjukkan kepada Allah, saya lebih hebat dibandingkan Adam. Lihat baik-baik. Ya Allah, berikan saya kesempatan, saya janjikan. Akan mengambil bagian dari jiwa manusia, yang akan saya goda itu untuk menyesatkan manusia. Dalam jiwa, jiwa disebut dengan nafas. Wa nafsi wa ma sawaha. Jiwa manusia sempurna. Ada dua bagian di dalamnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur takwa. Takwa itu jiwa kebaikan. Gak mungkin disentuh setan. Jiwa kebaikan setan gak punya kekuatan. Ya, dalam diri kita ada dorongan kebaikan. Disebut takwa. Ada dorongan kebaikan. Yang dorong namanya malaikat. Disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran. Ini yang mendorong sifat takwa. Ya, masih ingat tadi amalan takwa contohnya apa? Salat. Salat panggilannya disebut apa? Adzan. Begitu antum dengar adzan kan suka ada dorongan dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat. Cepat, sudah adzan, siap-siap. Nanti terlambat. Bagaimana kalau diwafatkan dalam keadaan belum salat? Nah, itu jiwa takwa. Dan dia mencegah keburukan. Makanya ketika Anda berbuat yang tidak baik, ingin terfikir, dicegah oleh sifat takwa, jangan kerjakan. Enggak percaya, pulang dari sini, iseng-iseng ambil sendal teman saudaranya. Ambil. Setelah itu pakai oleh antum. Begitu akan digunakan, maka jiwa takwa Anda akan mengatakan, ini bukan punya kamu. Jangan lakukan. Bagaimana kamu enggak malu datang ke pengajian, pulang bawa sendal orang, diwafatkan sedang memakai sendal orang lain. Tuh. Yang dorong malaikat. Tapi jangan lupa, setan pernah mengajukan permintaan kepada Allah. Ya Allah, saya enggak bisa menguasai jiwa takwa, sudah ada malaikat di sini. Maka berikan saya kesempatan untuk bisa memberikan was-was pada sisi yang lain, nafsu. Wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Berikan bagian saya untuk saya kuasai jiwa manusia. Masuklah dia lewat nafsu. Ayat 119 ya, dia katakan langsung. Wa la udhillannahum. Saya akan sesatkan mereka dari sini. Berikan was-was. Begitu Anda keluar, mau pakai sendal orang, tiba-tiba takwa Anda mengatakan, jangan pakai. Kata nafsu, memang jangan pakai yang ini, yang itu aja yang lebih bagus. Nafsu. Tuh. Sama. Itu setan, caranya halus. Halus. Kantor. Lut, tanda tangan. Begitu lihat, gak benar proyek nih. Gak benar nih. Datang, Pak. Gaup, tanda tangan aja, Pak. 100 juta. Takwa mengatakan, jangan lakukan, dosa. Orang nyogok dan disogok, neraka dua-duanya. Rasi wal murtasi finnar. Yang nyogok, yang disogok, di neraka. Ah, gak mau lah. Saya selalu sholat, tangan orang tahiyat tidak akan pernah berbuat. Tiba-tiba, Pak, naik Pak, 10 miliar. Nafsu berkata, istihoroh aja dulu. Tuh istihoroh tuh. Nafsu. Kadang-kadang begitu, halus, tapi menjerumuskan. Ayo sholat. Begitu nyampe masjid, tunjukkan sama dia. Kamu pun bisa berbuat seperti dia ke masjid. Ayo foto dulu aja, ceklik, tunjukkan. Saya pun bisa ke masjid, hilang pahala. Nafsu. Ya. Wala umanniyannahum. Saya kasih angan-angan, berhayal. Saya tanya pada antum, siapa yang selama hidupnya gak pernah berhayal? Angkat tangan, saya berikan hadiah umroh. Tuh, begitu saya sebut umroh, berhayal antum senang di sana. Cek. Siapa yang tidak pernah menghayal? Merencanakan sesuatu, boleh. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai, rencanakan. Bahkan rencana sampai akhirat. Quran surah ke-59 misal, ayat ke-18. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanfur nafsum ma qaddamat lighad. Silakan siapkan, bikin rencana sampai kembali kepada Allah. Jangan cuma sampai kampus, jangan cuma sampai dunia. Kalau jadi ahli matematika saja, yang belum beriman pun bisa. Bagaimana caranya matematika itu membantu Anda mendekat kepada Allah? Bagaimana astronomi itu bisa menghitung waktu kapan puasa yang tepat? Kapan Idul Fitri? Kapan Idul Adha? Jadi ibadah. Bagaimana nilai arsitek antum itu bisa mendesain masjid? Bikin tempat wudu, begitu orang wudu, antum dapat pahalanya. Bagaimana antum tukang kertas, supaya kertas itu jadi mushaf? Begitu dibaca orang, antum dapat pahalanya. Itu visi kita. Kalau cuma jualan kertas, yang lain pun jualan. Kalau cuma bikin bangunan, yang lain bikin bangunan. Bahkan Fir'aun punya arsitek khusus namanya Haman. Bangunannya sampai sekarang masih ada. Sudah 3.500 tahun yang lalu. 2.000 tahun dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad. 1.500 tahun dari Nabi Muhammad ke kita. Jadi sudah ada contohnya. Muminya ada, jelek lagi. Ayo kesini. Paham? Ah, ini nafsu. Siapa yang bisikan nafsu? Yang memberikan khayalan? Setan. Bunuh ya dia tuh. Begitu kamu bunuh, saya berikan 10 miliar. Dia udah menghayal 10 miliar. Punya mobil baru, padahal mobil belum ada. Punya rumah, padahal rumah belum ada. Belum tentu begitu mau bunuh, diwafatkan oleh Allah. Sedang wafat dalam keadaan membunuh. Gak dapat apapun yang dihayalkan oleh setan. Makanya ketika Anda menghadirkan khayalan dalam diri, Anda sedang dikuasai oleh setan. Dan dahsyatnya, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ini takwa disebutkan 115 kali. Lawannya nafsu disebutkan 115 kali. Yang menguasai, mendorong takwa disebut malaikat disebutkan 88 kali. Yang mendorong nafsu itu setan disebutkan 88 kali. Pembunuhan pertama terjadi karena dorongan oleh setan dibisikkan kepada nafsu. Paham sampai sini? Jadi kalau ada orang sedang tergerak untuk membunuh orang lain, itu artinya dirinya sedang dikuasai oleh setan, sedang bermain dalam dirinya. Awas, setan yang pernah menjebak bapak ibu kita dulu. sampai dikeluarkan dari surga. Quran surah kedua ayat 36. Ya. Awas hati-hati, setan asalnya iblis yang tidak mau sujud hormat kepada Adam. Quran surah kedua ayat 34. Iblis asalnya dari jin yang sesat, jin yang fasik yang menyimpang dari ketentuan Allah. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi inti yang pertamanya, mohon izin, jadi penyebab utama kalau ada seseorang terdorong membunuh, maka dia sedang dikuasai oleh apa? Setan. Jadi kesimpulan pertama, setan menggerakkan apanya? Nafsu. Nah, sekarang pertanyaannya, di nafsu ini apa yang didorong oleh setan supaya orang bisa membunuh? Tadi kan begini, saya akan kasih hayalan, saya akan sesatkan. Nah, sekarang ada orang yang disesatkan setan sampai membunuh. Ada orang yang diberikan hayalan oleh setan sampai membunuh. Pertanyaannya, faktor apa saja yang diberikan hayalan oleh setan sehingga seseorang tergerak untuk membunuh? Apa saja detailnya? Masih ada waktu? Sampai jam berapa kita? Hati-hati. Ada kajian lagi setelah ini? DKM mana DKM? Tidak ada kajian? Baik. Baik insya Allah. Gak apa-apa insya Allah. Sampai jam berapa? Baik insya Allah. Antum sampai jam 11. Saya jam 9 kurang 1/4 pulang ya. Ini sudah 8:30. Jadi saya ambil kurang lebih hanya 11 menit lagi ya. Sudah menit. Tanya jawabnya besok. Saya berikan waktu yang sangat luas pada subuh untuk tanya jawab. Silahkan antum sampaikan. Nanti insya Allah besok akan kita bahas. Khusus besok tidak ada materi. Besok hanya menjawab pertanyaan saja. Besok subuh, ya. Baik. Sekarang saya selesaikan dulu yang ini. Sudah sini fokus. Lihat sini, lihat sini. Fokus. Ada tiga hal. Awas, awas. Kita sambil berikan solusi sekalian. Ya, sambil kita berikan solusi sekalian. Ada tiga hal yang menjadikan setan mendorong seseorang untuk tergerak menyakiti orang lain bahkan sambil membunuh. Bahkan sampai membunuh. Hati-hati, maksud saya, kalau Anda sedang ada di tiga kondisi ini, Anda mesti hati-hati. Karena setan akan mendorong Anda untuk bisa melakukan dosa yang kedua ini. Satu. Pertama, setan menggoda seseorang untuk bisa menghabisi nyawa orang lain, memberikan angan-angan dalam perihal kedudukan jabatan. Awas hati-hati, kalau antum sedang mendapatkan amanah dari kedudukan dalam satu jabatan, maka ini bisa dimainkan oleh setan untuk mengeksekusi orang lain sampai tingkat dosa yang paling tinggi. Karena takut ada saingan, saingan saya gak boleh muncul. Sakiti dia. Masih selamat, bunuh dia. Ini yang paling bahaya. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-49. Paling kiri sebelah atas. Kenal Fir'aun? No. Masyaallah. Dari sekian hamba Allah di sini, ini yang kenal Fir'aun. Khair insyaallah. Fir'aun berkuasa. Kekuasaannya digunakan dengan cara yang zalim, kasar. Kata-katanya kasar, bukan cuma kasar. Jadi kalau sudah berkata kasar, resikonya nyawa, Mas. Saya enggak suka dengan rambutnya nih. Tolong pisahkan kepalanya dari badannya. Jadi bukan nyuruh nyukur Fir'aun tuh. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun, pertama kali berdoa kepada Allah supaya hatinya dilapangkan sehingga kalau dicela, dimaki habis, itu bisa bersabar dengan makian. Maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul uqdatan min yafqahu Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan hati saya supaya kalau dicela saya enggak balas. Sebab kalau kurang sabar berdoa dikabulkan, celaka juga. Ya Allah, saya bosan dengan orang ini, ya Allah, kata-kata yang buruk, matiin aja sekarang. Tapi hikmah dakwah tidak akan muncul, ikhtiarnya tidak akan nampak. Itu Fir'aun. Jadi kata-kata kasar. Jadi kalau ada pemimpin sekarang diamanahi jabatan, kata-katanya kasar, sebetulnya dia orang yang sangat terlambat, sudah keduluan sama Fir'aun. Jangan diikutin, jangan bersaing. Fir'aun itu kedudukannya lebih hebat, ngaku Tuhan, Anda bayangkan. Diabadikan di Quran, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. orang sekarang paling banter ngaku nabi. Cek silakan. Jawa Barat tuh, saya datang sama MUI, di Jawa Barat tuh hampir tiap bulan kemarin itu ada nabi baru. Coba bayangkan. Persoalannya sederhana, setiap ada yang ngaku nabi, ada pengikutnya, itu masalahnya. Kalau cuma ngaku misalnya ada nabi baru, ada ngaku nabi, itu sudah oleh nabi sudah diprediksi. Kata nabi la nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi setelah saya. Ya, dalam mafhum mukhalafahnya, nabi mengatakan kalau ada orang ngaku nabi, sudah sampaikan pada diri Anda ini enggak benar, tinggalin aja, jangan buang-buang energi. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, dia telat, sebetulnya telat. Karena nabi sudah sampaikan, la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelah saya. Maksudnya kalau ada yang ngaku, tolak aja. Sudah, jangan buang-buang waktu. Dulu sudah ada Musailamah, disebut Musailamah Al-Kadzdzab. Banyak ngaku. Jadi kalau ada orang sekarang ngaku, sebetulnya telat, terlambat dia. Yang paling heran itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. AM pelatih bulu tangkis. Ngaku nabi. Tangkap sama polisi. Tuh, begitu ditangkap, diinterogasi. Kenapa mengaku nabi Anda? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Bayangkan. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Tangkep tuh. Ya. Gak mau kalah tuh Bogor, Bandung, es, tukang cukur. Ngaku nabi, ada pengikutnya, tangkep lagi. Jakarta, ibu kota negara, harus lebih elit, malaikat naik dikit. Aku malaikat LE, minta izin sama gubernur mendaratkan malaikat Jibril di Monas. LE dulu tuh, tangkep polisi, hukum 2 tahun. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkep tuh. Luar biasa. Kita dukung yang begitu tuh. Ya, paham? Ini Firaun lebih dahsyat lagi, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Dia memposisikan diri sebagai Tuhan. Dia menyelewengkan kedudukannya. Satu, digunakan pada yang kasar. Yang kedua, ngaku Tuhan. Dan hobinya adalah ini yang paling dahsyat. Begitu kedudukannya dia pertahankan untuk zalimi orang lain, tiba-tiba orang di sekitarnya mengatakan. Rahib-rahibnya, dukun-dukunnya mengatakan. Main dukun lah gitu. Main dukun. Jadi kalau ada orang sekarang pengen dapat jabatan, ikutan main dukun, dia keduluan sama Firaun. Kasih tahu tuh. Kalau ada yang main dukun, kasih tahu. Maaf, Anda telat. Kasih gambar mumi di sampingnya. Udah duluan orang ini. Hasilnya begini. Gituin aja, hasilnya begini. Sakitnya di sini, di sini, di sini, di sini. Ayo. Ayo mau pasang apapun. Jambul khatulistiwa, pasang ini, pasang itu, silahkan aja. Main dukun, begini hasilnya. Paham? Tayyib. Disampaikan oleh dukunnya, akan lahir nanti seorang anak yang saat ia tumbuh akan menghancurkan kekuasaanmu. Penyakit pertama. Tumbuh, dia akan mengambil kedudukanmu. Tumbuh, dia akan hancurkan kekuasaanmu. Maka apa yang kemudian dia katakan pada pasukannya? Setiap ada ibu yang sedang mengandung, maka mesti ada algojo yang mendampinginya. Amati sampai dengan kelahirannya. Kalau yang lahir perempuan, bebaskan dia. Kalau lahir laki-laki, eksekusi langsung di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Saya tadi katakan, sembelih. Lihat, sembelih. Cara menyembelihkan dua tadi saya bilang. Satu apa? Nahar. Jangan jatuhkan, langsung. Dua apa? Zabaha. Jatuhkan, gorok. Kalau cuma sekali begini, set sekali, itu zabaha. Sifatnya zabaha. Kalau berkali-kali begini, itu zabbaha, pakai tasydid, zabbaha yudzabbihu. Kalau yang disembelih banyak dan menggorok terus-terusan, maka gunakan fi'il mudhari. Terus, yudzabbihu. Kalau yang melakukan banyak, tambah waw dan nun di ujungnya. Yudzabbihuna. Nih kebiasaan Firaun, bukan cuma satu dua bayi, hobi bunuh. Wa idz najjaynakum min ali Firaun. Ingatlah hei umatnya Musa, ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan koleganya. Ali Fir'aun, kolega Fir'aun. Jadi biasanya kedudukan itu kalau sudah menyimpang tidak sendirian, akan berkomplot dengan orang-orang sekitarannya. Makanya zaman Fir'aun itu pas banget. Semuanya ada. Lihat baik-baik ya. Baik, pengusaha yang menyokong kedudukan jeleknya ada. Awas, pemimpin yang zalim seringkali disokong oleh pengusaha yang gelap. Pengusaha gelap. Siapa pengusaha di zamannya? Korun. Ada Korun semasa dengan Firaun. Inna Koruna kana min qaumi Musa. Quran surah 28 ayat 76. Korun itu kaumnya Musa. Hidup zaman Firaun. Selalu ada tokoh intelektual di belakangnya. Ini yang mengatur nih. Kamu begini, bikin ini, bikin itu. Ada namanya Haman. Haman yang bikin piramid tuh, bikin arsitek dan sebagainya. Selalu ada itu. Bahkan ada orang yang dianggap tokoh spiritual untuk memberikan dorongan-dorongan, dukun. Selalu begitu. Di belakang orang-orang yang zalim, selalu ada sokongan harta dari orang-orang yang gelap dan didesain oleh intelektual yang keblinger dan menyimpang dari ketentuan yang benar. Ini sudah ada contohnya. Makanya nanti orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah dengan kedudukan, kenapa diungkit kisah-kisah ini? Bukan untuk jadi dongeng, tapi jadi pedoman dalam kehidupan. Kekuasaan yang digunakan pada satu penyimpangan, maka hakikatnya akan menjerumuskan pada kehancuran pemiliknya. Quran surah ketiga ayat 26. Qulillahumma malikal tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman wa tu'izzu man wa tudhillu man biyadikal innaka ala. Jadi kedudukan itu cuma dua pilihannya, izzah atau zillah. Izzah dapatkan dengan kedudukan, kehormatan yang hebat di sisi Allah, dan gunakan kedudukan untuk beribadah dan memberikan maslahat dalam kehidupan. Bikin proyek yang baik, berikan maslahat pada umat, jadikan ibadah izzah. Tapi kalau Anda simpangkan, zillah. Contoh Fir'aun. Nah, Fir'aun ketika dikatakan kepadanya oleh dukunnya, akan lahir seorang bayi yang dengan itu saat tumbuh dia akan menghancurkan kedudukanmu. Maka kata Fir'aun dikatakan, lihat, setiap ibu yang mengandung dampingi. Kalau lahir, Allah. Lahir perempuan, wayastahyuna nisa'akum, bebasin. Tapi kalau lahir laki-laki, yudhabbihun. Dhabaha, jatuhkan sekali sembeli. Yudhabbihu, gorok berkali-kali. Yudhabbihuna, banyak yang gorok. Di Algojo disebar di seantero negeri. Begitu lahir laki-laki, banting di hadapan ibu yang baru melahirkannya, banting ke bawah, gorok berkali-kali. Kasih tahu. Beli pelajaran pada ibu-ibu yang lain supaya tidak melahirkan laki-laki. Gimana caranya? Tuh, bunuh, bunuh, bunuh, bunuh. Yang ingin saya sampaikan, pembunuhan ini terjadi didasarkan karena takut kehilangan kedudukan dan jabatan yang sedang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jabatan itu ketika diamanahkan itu akan cenderung melahirkan bisikan setan. Kalau tidak menjadikan penyimpangan hadir dalam jabatan, maka dia akan memberikan bisikan untuk menyingkirkan saingan-saingan yang mungkin bisa menggulingkan dia dari jabatannya. Hati-hati. Ini ujian. Anda dititipkan jabatan. Awas jangan dikira, tapi Ustaz saya kan cuma ketua DKM. Oh, di masjid ada setan masjid. Hati-hati. Tugas pertamanya bukan godain jamaah, godain DKM. Ada 9 jenis setan, 9 jenis setan yang populer. Setan rumah ada, namanya Dasim. Begitu masuk Anda tidak ucapkan salam, Anda masuk tidak mengucapkan assalamualaikum, maka ia berkata pada temannya, kita punya tempat menetap di sini. Makanya jangan heran begitu masuk rumah malam-malam gak enak keluar. Biasanya bolak-balik, biasa-biasa malam-malam mau tahajud begitu keluar. Hati-hati, baju putih, rambut gondrong, muka jelek, ada di meja makan. Meong, ini kan keluar. Tuh, balik lagi. Tuh, Dasim. Wudu, tuh wudu, baru wudu, belum ke masjid. Ada setan namanya Walhan. Godain orang wudu. Makanya nanti ada orang wudu suka dibuat ragu-ragu. Dah wudu belum? Dah wudu belum? Walhan. Hati-hati. Ada setan kantor, ada setan mall bu, ada. Itu yang bikin ibu sering kali kepikiran, nyampe rumah masih diingat tas yang di mall. Papa tahu nggak pak, ada tas bagus banget tadi pak di mall. Mama nggak kesempatan beli pak, setan mall ikut ke rumah. Ma, yang penting itu tas fungsinya, uang ada dan mengantarkan kita ke akhirat. Papa lebih senang kalau tas yang papa berikan walaupun sederhana tapi menjadi saksi cinta kita yang mengantarkan ke surga. Masya Allah. Catat. Oh iya juga pak ya. Aduh maafkan mama pak. Insya Allah kita ke surga dengan tas itu pak. Tapi kalau pakai tas yang di mall juga ke surga juga kok pak. Ah, itu berarti setannya masih ada. Hati-hati banyak. Setan masjid ada, godain DKI masjid. Makanya kalau masjid belum jadi, semuanya kompak, semangat. Begitu udah jadi, bisa ribut. Tuh. Jamaahnya males. Ngapain ke masjid? DKM-nya aja ribut. Setan masjid. Banyak. Ganti DKM. Jangan yang ini. Ganti datang. Ribut. Kajian bisa saling ribut. Ini bisa saling ribut. Ya, saling usir kajian. Saling ini, saling itu. Tuh. Setan masjid. Anda bayangkan. Apalagi kedudukan. Makanya hati-hati. Setiap kedudukan yang melekat pada diri Anda itu ujian untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik. Makanya saya sarankan DKM bikin kebijakan yang baik. RT, ini Pak RT ya, RW. Yang lain-lain teman-teman, ya Anda itu tidak dituntut dengan hasil. Cuman progres yang dilihat. Begitu diangkat jadi ketua RT, bikin surat pertama kali dari jabatan. Apa isi suratnya? Kami menganjurkan kepada warga yang muslim supaya saat waktu sholat bisa menunaikan sholat di masjid. Khusus untuk hari Sabtu dan Ahad yang libur, maka kita adakan sholat subuh di masjid berjamaah. Tuliskan. Sudah begitu dituliskan, jangan mikirin siapa yang ke masjid. Yang harus Anda ketahui, setiap orang ke masjid yang karena surat Anda dituliskan, maka Anda mendapat bagian dari pahalanya. Hadis Muslim, hadis 1402. Man sanna fil islami sunatan hasanatan, falahu ajruha mithla adhi fa'ilaha min ghairi an yankusa min ardi syait. Siapa yang mengajarkan satu sunnah kebaikan dalam Islam, diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan bagian pahalanya. Di hadis Muslim dengan redaksi yang berbeda, man dala ala khairin falahu ajru mithla adhi fa'ili min ghairi yankusa min ardi syait. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, mendapatkan kebaikan yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Anda cuma nulis, ayo ke masjid. Tiba-tiba 5 orang berangkat ke masjid. Dia belum sholat, baru nyampe masjid. Baru nyampe ke masjid, di hadis Muslim sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Begitu dia mendapatkan 25 kebaikan, Anda pun mendapatkan 25 kebaikan yang sama, tanpa dikurangi sedikit pun. Dia masuk, baca doa. Dari doa ada pahala, Anda dapat pahalanya. Dia sholat tahiyatul masjid, ada dapat pahalanya. Dia baca Quran, setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Alif lam mim. Dia dapat 30, anda dapat 30. Masya Allah. Kenapa antum ke masjid? Saya dapat himbauan dari ketua RT. Ini himbauan yang bagus, saya pengen ke surga. Datang dia. Dia belum tahu siapa ketua RT-nya. Begitu sudah sholat, anda tahu gak siapa ketua RT-nya? Mau baca Quran. Si fulan, oh, dia udah banyak pahalanya. Satu huruf aja. Nun. Tuh, dengan level yang paling tinggi ya, jabatan tuh semakin tinggi, godaannya semakin luar biasa. Belum dilantik, sudah rame. Silahkan cek, semakin tinggi tuh semakin begitu. Naik, yang tadinya gak ada jadi ada. Silahkan cek. Itu belum dilantik, belum ada, sudah muncul gejalanya. Apalagi sudah ada, itu yang paling bahaya. Ya, paham? Kecebong dibawa-bawa, kodok dibawa-bawa, macam-macam. Padahal mereka aja gak pernah berebut begitu. Silahkan cek. Hati-hati, hati-hati. Nanti kita hadirkan solusinya. Kita hadirkan solusinya. Jadi hal pertama kali yang melekat godaan untuk pembunuhan yang terjadi pada zaman Fir'aun adalah ketika jabatan dititipkan. Jadi kalau antum nanti melekat jabatan, itu antum akan hadir godaan dalam diri atau dalam sekitaran. Nanti saya ajarkan doa dalam Al-Quran. Ya, kalau sudah ada kedudukan, nanti ada doa dalam Al-Quran. Bagaimana caranya antum dijaga? Tidak menyelewengkan kedudukan, atau juga dilindungi oleh Allah supaya tidak diganggu oleh orang lain yang bisa mencelakakan antum juga. Paham sampai sini? Baik. Nah, saya tutup sebentar. Di antara doanya, Quran surah ke-21. Kalau ingin dicatat, silakan. Ayat 87 sampai dengan 88. Ini doanya Nabi Yunus alaihissalam. Zikirnya amalkan ini zikirnya. Wa dhannuni idhahaba mughadiba fa dhanna lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati. Ayas. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa subhanaka inni kuntu minal. Baik. Amalkan itu. Ya. Beliau punya kedudukan, dakwah pada umatnya diganggu sampai kemudian naik ke kapal, kemudian dilukai, ya. Dilukai dalam arti dilemparkan ke lautan, ditelan oleh ikan paus. Saya mau tanya pada Anda, maaf teman-teman, maaf. Kalau ditelan ikan paus itu, kira-kira di dalamnya gelap atau terang? Sudah pernah masuk? Gelap. Baik. Kira-kira pengap atau enggak? Pengap. Sakit atau tidak? Sakit. Ini yang paling dahsyat. Tahu Anda, ketika beliau mengamalkan zikir tadi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu. Kami jawab itu. Yang paling menarik, kami selamatkan dia. Beliau itu kan masuknya ke perut ikan apa? Ditelan ikan apa? Paus. Tapi saat Allah mengatakan kami selamatkan, redaksi ikannya dibuang. Gak ada redaksi ikan. Fanajjaynahu minal ghammi. Kami selamatkan dia dari awan gelap yang menyelimuti. Gham, sesuatu yang gelap membuat pekat. Seakan-akan sulit membuat gerakan kita. Gelap, pekat. Jadi Allah memberikan gambaran peristiwanya yang luas, bukan contoh kasusnya. Seakan-akan ingin menggambarkan, ada orang di kemudian hari, walaupun tidak ditelan ikan paus, Tapi dia punya persoalan yang membuat dia seakan-akan gelap, pekat. Suasana terang, tapi saking sulitnya masalah, jalan goyang, seakan gelap. Pengap, ke rumah sakit cek, gula darah naik, tensi mulai tinggi, makanan mulai gak enak. Kenapa? Persoalan, ada ancaman, ada teror, ada ini, ada itu. Gelap. Dan hebatnya belum selesai ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kalau ada orang beriman mengalami peristiwa yang sama, dia mengamalkan zikirnya Nabi Yunus alaihi salam, dan nun, kami akan selamatkan mereka seperti Allah menyelamatkan Yunus alaihi salam. Paham? Amalkan zikir ini, bangun setelah tahajud, yang dititipkan jabatan. Jangan tinggalkan tahajud. Makanya orang-orang dulu enggak pernah lepas dari tahajud. Buka kitabnya misalnya Al-Imam An-Nawawi, saya sering katakan At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah yang warna merah marun, halaman 37, paling kanan sebelah atas, paragraf 1, baris 1 sampai 3. Sebutkan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, sahabat-sahabat mulia, Al-Imam Asy-Syafi'i sebelumnya, itu masyaallah tidak pernah meninggalkan tahajud, bahkan rata-rata di antara mereka khatam Al-Qur'an dalam tahajudnya. Masyaallah. Amalkan. Ya. Ayat yang selanjutnya, terakhir. Nabi Muhammad kedudukannya tinggi. Ya, awas hati-hati, saat belum diangkat nabi enggak diganggu, disebutnya Al-Amin lagi. Al-Amin, Al-Amin, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Ya. Itu enggak ganggu, itu biasa aja. Bahkan ada yang nitipan harta, Muhammad nitip. Tapi begitu punya kedudukan diangkat menjadi nabi, jadi rasul, punya kedudukan mulai cemburu. Takut Abu Lahab, takut kemudian Abu Jahal, takut kemudian yang lain-lain kehilangan kedudukannya, maka ingin menyingkirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Contoh paling konkret. Apa yang dilakukan? Tingkat paling tingginya setelah mereka mencoba bernegosiasi, berdiplomasi ditolak oleh Nabi. Walau matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Coba prinsip itu dibawa. Ayo. Ya, abang datang dong ke rumah, jangan cuma bilang sayang, lamar aku. Wah, kalau cuma melamar gampang. Walau mentari diletakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, masya Allah, saya pikir-pikir dulu ya. Ah, itu berarti belum kuat dia, belum kuat. Ya, jangan biarkan pada seseorang yang hanya menyentuh dengan kalimat-kalimat sayang, sayang. Katakan, jangan tuliskan namaku dalam WhatsAppmu, tuliskan namaku dalam buku nikahku. Catat. Wow, itu yang indah. Kenapa jadi ke situ? Ayo balik lagi. Ntar pembahasan jomblo nanti lain waktu ya. Nanti kita akan bahas dengan turunan-turunannya. Jomblo dibagi tiga. Jomblo syariah, jomblo sengketa dan jomblo fisabilillah. Kita bahas nanti. Lain waktu. Sampai mana tadi kita? Sampai mana? Tuh, jomblo fisabilillah. Balikin. Apa yang terjadi? Dikirim 100 orang pasukan khusus, anak-anak muda, pemuda terpilih khusus. Kalau sekarang pasukan khusus lah, angkatan darat punya mawar kopassus, angkatan laut punya denjaka pasukan hantu, ya, angkatan udara punya kopaska, masya Allah. Wah, 100 orang kumpulin yang terbaik, kepung rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepung. Di situ ada 3 orang yang sudah merencanakan hijrah, dikepung tuh mas 100 orang, pasukan khusus. Kata para sejarawan, jangankan manusia, hewan lewat terdeteksi, hewan, lalat, nyamuk sejenisnya, itu terawasi. Luar biasa, lalat, tuh, nyamuk sejenisnya, terdeteksi. Ini diawasi 3 orang. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Tenang aja, masya Allah. Katakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karamahullahu wajah, seorang pemuda mulia, taatnya kepada Allah luar biasa, sampai dipasangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinikahkan dengan putrinya Fatimah Zahra yang paling terkasihnya. Ali dicintai oleh Nabi seperti Nabi mencintai Abu Bakar, seperti Nabi mencintai Umar bin Khattab, seperti Nabi mencintai Uthman dan yang lainnya. Ali taat kepada Allah dan Rasulnya, masih muda. Abu Bakar sudah menjelang sepuh, ya, seusia hampir dengan Nabi levelnya. Ali, tidur kamu di tempat tidur saya, kata Nabi. Tempat tidur Nabi itu yang diincar, pilihannya nyawa. Ali mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Siap. Tidak pernah keluar kalimat-kalimat tawaran. Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Bisa tidak? Dia tahu perintah. Abu Bakar siap menemani saya. Tapi yang paling menarik, tiba-tiba ditutup kemudian mata para orang-orang yang 100 itu. pasukan khusus yang ingin mengeksekusi dengan pedang terhunus itu, tiba-tiba ditutup matanya, datang kantuk dan ketiduran. Nabi dengan santainya keluar dari situ. 100 orang pembunuh yang siap mengeksekusi, cuman dibikin ngantuk oleh Allah, keluar Nabi dengan santainya dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa doanya tuh? Apa doanya? Ada doa yang dikumpulkan dalam amalan spesial. Yang kalau Anda kerjakan amalan ini dan membaca ayatnya, maka Anda akan dilindungi seperti Allah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya kita teruskan dalam pertemuan berikutnya. Baik ya? Saya sudah lewat, sudah jam 9 ini ya. Baik, nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya, termasuk dua hal yang belum kita bahas, juga nanti cara bertobat bagi orang yang pernah melakukan perbuatan dimaksud. Saya ingin sampaikan pengumuman yang sangat penting. Pertama, tahan sebentar. Insyaallah pertanyaan ini akan dikumpulkan oleh panitia. Dan ba'da subuh kita akan bahas ini semua. Kami ikut insyaAllah. Kedua, saya ingin mengajak Anda semua berpartisipasi, tapi ini pilihan, menjadi hamba Allah yang akan dibanggakan sampai dengan hari kiamat. InsyaAllah di bulan ini kami akan merilis satu program yang sangat penting, yaitu program Syiar Al-Quran. Program Syiar Al-Quran ini insyaAllah tempatnya sedang disiapkan. Untuk gedungnya nanti kami siapkan gedung dakwah kiainya. Tapi kelasnya sudah dibuat dan siap. Ada 4 kelas yang utama. Insya Allah akhir bulan ini akan di-launching. Saya katakan pada Anda, kalau nanti dekat dengan Bekasi, Anda bisa merapat sesuai jadwal. Tapi kalau Anda di Lampung, Anda cukup bikin nanti komunitas atau tempat tertentu, kita akan lakukan siaran langsung nanti ke setiap tempat yang kita bina, integrasikan ke pusat kita di Bekasi. Nanti kalau masuk, Anda daftar lewat kuantumakhir.com. Di situ ada kelas pengusaha, ada kelas dokter, ada kelas umum, profesional, ada kelas ibu rumah tangga. Nanti terkait dengan Quran ada 3 kelas. Kami kerjasama dengan teman-teman juga para asatid dan masyayikh. Kelas untuk membebaskan buta huruf Quran, untuk baca dengan tajwid. Jadi ada teman-teman dari Yaman, dari Mesir. Ini juga nanti ada Ustaz Al-Banna, kita nanti akan diskusi. Kalau kemungkinan Allah berikan waktu nanti untuk itu semua. Ya. Yang kedua, ada kelas memahami Al-Quran. Dan yang ketiga, kelas menghafal Quran. Yang insya Allah dengan hafalan itu akan kita amalkan dalam kehidupan. Itu pilihan antum. Nanti insya Allah kita infokan. Dalam info itu nanti kita akan berikrar bersama-sama. Dan langsung dibagi kelas, langsung diberikan modul dan diktatnya. 3. Yang terakhir, teman-teman sekalian, saya mohon maaf ya, sekali lagi, kalau ada taklim sampai malam ini, hal-hal yang tidak tepat yang saya sampaikan, Anda boleh sampaikan untuk saya koreksi. Di bulan ini saya ingin memperbaiki diri. Jika ada sesuatu yang memang saya rasakan salah, itu mutlak kesalahan saya. Tolong tinggalkan itu, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik. Saya minta maaf kepada Anda sekalian dan semoga Anda berkenan memaafkan kami. Kalau ada janji-janji yang pernah saya sampaikan belum kami tepati, tolong segera sampaikan supaya kami bisa tepati dan dieksekusi sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan. Dan hari ini saya sampaikan semua dan segala hal yang terkait dengan kami dalam kehidupan. Kalau pernah berbuat salah, maka saya katakan hari ini saya bebaskan siapapun dan saya tidak pernah merasakan ada salah dan saya maafkan segala hal yang terkait dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Semoga Allah muliakan kita. Cita-cita terbesar kita adalah masuk surga bergandengan tangan dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la'fu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Viral. Viral. Masyaallah.